Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmatnya, kurnianya kepada kita. Dan alhamdulillah, kita bersama pada malam ini untuk kita teruskan kajian kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saya minta maaf kerana tidak dapat hadir pada minggu lepas, walaupun rencananya ingin teruskan juga, tapi selepas pulang daripada safar itu nampaknya berat sedikit. Walau bagaimanapun, kita telah membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab As-Sidq, iaitu kitab jujur. Dan hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis Abu Sufyan Sakhar bin Harb bin radhiyallahu an tentang apakah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ajaran beliau ketika beliau berdakwah di Mekah kepada orang-orang Quraisy. Antaranya adalah kata beliau, Nabi SAW telah menyuruh untuk berlaku jujur, kana ya'muruna bisidq. Dan itu dalil bahawa kejujuran itu satu perintah dari Rasulullah SAW. Dan perintah itu artinya wajib kita tunaikan dan laksanakan. Dan terdapat di situ beberapa perkara lain yang juga merupakan intipati ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy, seperti berbuat baik, melakukan menyambungkan silaturrahim dan lain-lain lagi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab muka surat 262 hadis ke-57, beliau telah berkata, An Abi Thabit waqila Abi Sa'id waqila Abi Al-Walid Sahal ibn Hunayf wa huwa Badriyun radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala man sa'ala Allah ash-shahada bis-sidqin بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. Artinya dari Abu Thabit ataupun dikatakan Abu Sa'id dan dikatakan Abu Walid Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, dan dia adalah seorang yang mengikut perang Badar, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang benar-benar memohon kepada Allah untuk mati syahid, niscaya Allah akan mengkabulkan ke tingkat orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Diriwayatkan Imam Muslim. Jadi hadis ini satu lagi hadis menerangkan tentang keutamaan berlaku jujur, berkata benar. Dan di dalam hadis ini adalah hadis daripada Sahal bin Hunayf. Terdapat tiga kata-kata ulama tentang kunyahnya ataupun gelarannya. Ada kata dia Abu Thabit, ada kata Abu Sa'id, ada kata dia Abu Walid. Baik. Yang penting nama beliau adalah Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, dan beliau adalah sahabat yang rapat dengan Ali radhiyallahu an. Kita akan jumpa hadis-hadisnya daripada Ali radhiyallahu an. Dan dia seorang Badri. Badri artinya seorang yang telah mengikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang masyhur, peperangan yang merupakan al-Furqan, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada tentera Badar yang merupakan tentera yang amat sedikit sekali berbanding dengan tentera Quraisy, 300-an orang berbanding dengan 1000 orang musuh Quraisy. Dan ulama hadis biasa menyebutkan sedikit tentang perawi, yakni sahabat itu. Dan antara yang disebutkan di sini, beliau adalah seorang Badri, kerana apabila seorang sahabat itu telah ikut serta dalam peperangan Badar, menunjukkan beberapa perkara. Pertama, beliau telah menjadi sahabat seawal perang Badar, dan perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Jadi ini adalah satu fakta bahawa beliau telah masuk Islam agak awal. Jadi awal-awal Islam, waktu Islam sedang baru nak mula, dan orang-orang Islam ditimpa macam-macam ujian, kesulitan. Baik. Dan kedua adalah keistimewaan orang-orang yang mengikut perang Badar, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman bahawa i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah melihat orang-orang yang mengikut perang Badar dan berfirman, lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampunkan kalian. Di sini adalah hadis yang sahih. Jadi ini dalil bahawa orang-orang yang turut serta dalam perang Badar mempunyai fadilah, mempunyai kelebihan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan mereka walaupun mereka mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi oleh kerana amalan mereka yang besar itu, iaitu mereka telah ikut serta dalam perang Badar, maka Allah ampunkan dengan kebaikan ini kemungkinan kalau ada dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Baik. Dan ini dalil bahawa mereka akan masuk syurga. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka-mereka inilah secara khusus orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara umumnya para sahabat semuanya diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhum, dan Allah telah redha pada mereka, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara khususnya anggota Badar ini mendapat kelebihan. Sebab itu di kalangan sahabat, mereka memuliakan sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar. Kita katakan veteran perang Badar. Macam sekarang kalau banyak-banyak peperangan, oh dia veteran Vietnam, lagi hebat konon daripada veteran Iraq contohnya. Jadi apalah pangkat yang mereka kasih dan sebagainya, jadi mereka hormat. Jadi kalau zaman dahulu, perang yang kita katakan perang glamour ataupun perang yang amat dihormati adalah peperangan Badar. Disebabkan ialah peperangan pertama yang besar antara orang-orang Islam dan juga dan orang kafir Quraisy, dan kedua dia adalah perang yang menentukan masir ataupun perjalanan sejarah Islam selepas itu. Kerana kalau kalah, ditakdirkan kalah peperangan orang-orang Islam dalam peperangan Badar, maka tidak ada, Islam tak akan dapat gerak. Jadi apabila dimenangkan dalam jumlah yang amat sedikit, maka akhirnya ataupun selepas itu berubahlah persepsi orang-orang Arab. Begitu juga penguasa-penguasa di luar tanah Arab terhadap apa? Terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka tiba-tiba terus diiktiraf sebagai sesuatu ataupun satu kumpulan yang perlu diambil kira. Sebelum ini mereka tak ambil kira pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik. Jadi Sahal bin Hunayf meriwayatkan hadis ini. Jadi beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Dan sabda beliau adalah, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin." Barang siapa yang benar-benar ataupun yang meminta syahadah, yang memohon kepada Allah untuk mati syahid. Jadi itu maknanya sa'ala Allah asy-syahadah, minta daripada Allah, yang ini berdoa kepada Allah. Dalil bahawa sa'al ataupun soal, doa ini adalah satu ibadat, dan ibadat itu tidak boleh kita tujukan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk dalil untuk tauhid al-uluhiyah. Man sa'ala Allah, tak boleh minta kepada selain Allah. Termasuk dalam hal ini iaitu asy-syahadah. Syahadah asalnya adalah kesaksian. Dan maksud di sini adalah orang yang meminta ataupun orang yang mati syahid di dalam peperangan. Pernah kita sebutkan dahulu dan dinamakan dia adalah seorang yang syahid, seorang yang naik saksi atas keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, atas ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia telah berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian dia gugur, jadi dia mati dalam kesaksian tersebut. Jadi mati dia tak seperti matinya orang biasa. Kerana dia mati dalam apa? Untuk menegakkan kesaksian ini. Jadi dinamakan dengan nama yang mulia, iaitu seorang syahid, dan perbuatan tersebut dinamakan asy-syahadah. bisidqin. Tetapi minta macam mana? Minta dengan sidq. Sidq artinya dengan benar, dengan jujur. Dan kita tahu lawan daripada benar dan jujur iaitu bukan dengan kebohongan, dengan dusta. Jadi benar-benar meminta Allah Subhanahu Wa Taala asy-syahadah. Jadi apa balasannya? Siapa juga minta man? Ya, ini siapa? Ini antara lafaz umum. Tak kira siapa. Sama ada lelaki ataupun wanita, nak ikutkan. Sama ada yang sihat ataupun yang sakit, yang muda ataupun yang tua. Siapa saja yang boleh masuk di bawah man barang siapa di sini, maka jawapannya ataupun balasannya adalah ballaghallahu manazilash syuhada. Niscaya Allah akan menyampaikannya. Kalau kita nak terjemahkan dengan lebih tepat, ballagha yakni sampaikan. Kalau buluh maknanya dah sampai umur. Umur apa? Umur matang. Baik. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam walamma balagha tilqa'a Madyana walamma tawajja walamma balagha Madyana. Nabi Musa dia keluar tu, lepas tu dia sampai kat kawasan Madian. Dia keluar daripada Mesir, lari daripada Fir'aun. Akhirnya dia apa? Dia menuju ke satu arah sampai ke kawasan Madian. Wajada ummatan minan nasi yasqun. Dia mendapati ada sekumpulan orang sedang mengambil air daripada satu perigi air. Itu cerita. Jadi balagha maknanya telah sampai. Begitu juga Zulqarnain. Falamma balagha maghrib asy-syamsi matli' asy-syamsi. Yang ini dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, terbitnya matahari. Subhanallah, tempat terbenamnya matahari, yakni mana? Di barat. Dan dia juga telah sampai ke mana? Matla' asy-syamsi, tempat naiknya matahari, timur. Dan dia sampai dekat tempat ni bainas saddain, yakni satu kawasan ditutup oleh apa ni, dua dikepung oleh dua gunung pun dia dah sampai. Tapi dia bukan Alexander the Great, eh. Alexander the Great, kita tahu siapa dia, daripada apa? Greece. Dan orang dia bukan apa ni, orang Islam, Alexander the Great. Dia orang Islam, Zulqarnain orang Islam. Yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan dia karamah, ada kata sampai dia seorang nabi. Yang penting Allah menangkan dia dalam apa? Dalam pertempuran-pertempurannya. Dan dia pergi keluar bukannya untuk apa? Untuk meluaskan empire dia sebagaimana Alexander the Great. Tetapi tujuannya adalah untuk menyampaikan Islam. Dalilnya ada dalam surah Al-Kahfi. Qalu ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Jadi kata Allah SWT, wahai dzal qarnain, engkau nak azabkan mereka boleh, engkau nak buat baik mereka dengan mereka pun boleh. Tattakhidha fihim husna. Apa kata Zulqarnain? Kalau dia dictator, dia setakat emperor yang ingin meluaskan empire, dia akan sapu semuanya di atas. Dia kata tidak. Ada pun orang yang zalim, kami akan azab mereka. Dan kemudian urusan mereka diserahkan kepada Allah SWT, akan diazab lebih pedih lagi kalau mereka degil dengan kita. Wa amma man amana wa amila salihah. Ada pun mereka yang beriman. Beriman dengan siapa? Dengan Allah SWT. Itu dalil bahawa dia bawa Islam. Kau nak beriman dengan pada Allah, ataupun kau nak terus kafir dan diperang. Ini dalil tentang apa? Jihad wujud dari dulu lagi. Jihad apa ni? Jihad mencari, jihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah kepada Islam. Siapa yang beriman, wa amila salihah. Tak cukup saja beriman, tapi tak nak solat, tak nak apa semuanya, mesti nak kena apa? Nak kena solat, nak kena keluarkan zakat. Falahu jazaa'anil husna, maka bagi mereka balasan yang baik. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami katakan kepada mereka daripada urusan kami dengan urusan dan dengan perkataan yang mudah. Maknanya mereka semua akan dimuliakan, akan tidak diapa-apakan. Adakah sama dengan Alexander the Great? Tak ada, eh. Baik, buat cerita memang bagus. Yang penting di sini Ballaghahullahu, Allah akan sampaikannya. Sampaikan siapa? Orang yang minta mati syahid ini dengan jujur. Allah akan sampaikan dia manazil syuhada, ke tempat-tempat manazil, plural. Ini banyak jamak dia manzil, jamak kepada manzil. Jadi ke tempat-tempat syuhada, para syuhada, para orang yang mati syahid. Jadi ini kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang minta bersungguh-sungguh untuk mati syahid. Dia akan sampai juga ke tempat-tempat syuhada. Dan ini dalil bahawa syuhada ni ada banyak manazil, ada banyak tempat-tempat ni. Dan tempat-tempat ni di mana? Di syurga kelak. Dia akan sampai juga ke tempat-tempat itu. Dan kemudian Nabi SAW kata kan, wa in mata ala firashi, tak ada syarat lain kecuali itu, minta kepada Allah SWT, jangan minta kepada selain Allah. Kemudian minta dengan asid, dengan jujur, dengan benar, dia akan sampai tempat ini. Tak ada syarat lain. Sebab apa Nabi SAW kata, wa in mata ala firashi, walaupun dia mati atas katilnya, atas tilamnya. Patutnya dia minta mati syahid, dia pun keluarkan pedang, bawa kuda dia pun pergi terbunuh oleh orang kafir. Memanglah naik atas ke tempat syuhada. Tapi dia tidak. Dia mati atas katil. Orang mati atas katil ni orang pergi jihad ke? Ini bukan orang pergi jihad. Tentang katil hospital. Ya kan? Dah sakit-sakit-sakit, masukkan ke ward hospital, mati kat situ. Tapi tempat dia sama dengan tempat-tempat apa? Orang yang berperang dengan senjata. Yang luka sana, yang luka sini, akhirnya kena bunuh. Gugur ti sabilillah. Tempat dia boleh sama pula hari kiamat. Apa pasal? Pasal dia telah meminta kepada Allah SWT dengan asil, dengan jujur. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah daripada hadis yang mulia ini, tentang kelebihan meminta ataupun berlaku jujur. Baik. Ya, Utsaimin rahimahullah telah syarahkan hadis ini dengan syarah yang amat baik. Kita harus baca. Jadi kata beliau, hadis ini disitir penulis An-Nawawi dalam bab jujur, sabda Rasulullah, barang siapa yang benar-benar memohon kepada Allah untuk mati syahid hingga akhir hadis tersebut, kesyahidan merupakan kedudukan yang tinggi setelah kejujuran, seperti yang difirmankan Allah. Apa makna dia? As-Siddiq asyuhada lebih tinggi daripada apa? Kedudukan yang tinggi setelah kejujuran. Maknanya kejujuran dululah. As-Siddiq lebih tinggi daripada asyuhada. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasul, maka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim, yaitu nabi-nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, para siddiqin. Ya, siddiqin datang dulu. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini surah An-Nisa ayat ke-69. Jadi siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasul, dia akan bersama dengan Nabi-Nabi pun. Baik. Jadi beliau berkata, di antaranya adalah bersaksi dengan hukum-hukum Allah kepada hamba-hambanya. Oh, ini ada yang banyak tertinggal di sini. Ataupun antara makna saksi, antara makna syahid ini, orang yang menyaksikan dengan hukum-hukum Allah kepada hamba-hambanya. Ini merupakan kesaksian para ulama. Jadi ini jenis syuhada yang pertama. Mereka jadi saksi Allah SWT terhadap hukum-hukum. Jadi kalau orang tanya, mana hukum Allah tentang ini, halal ke haram? Siapa yang akan datang jadi saksi? Para ulama. Ulama kata, ini halal pada dalam apa? Dalam syariat Allah. Apa dia? Oh, dalilnya gini-gini. Oh, ini haram. Ini wajib. Dalilnya Allah firman gini-gini. Nabi sabda gini-gini. Jadi ulama, orang yang dia kira sebagai syuhada. Sebab itu di dalam satu surah lain, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah telah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, yang menegakkan keadilan, qa'iman bil qist. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, yang ini menyaksikan. Jadi saksian tentang apa? Tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Al-Azizul Hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kita dapati bahawa Allah SWT gabungkan kesaksian terhadap uluhiyahnya bersama-sama dengan para malaikat dan juga dengan sebahagian manusia, bukan semua manusia tapi sebahagiannya. Siapa dia dalam banyak-banyak? Ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Jadi ini cukup untuk menjadi dalil dan kemuliaan ilmu dan ahlinya. Jadi orang lain tak ada kat sini, pendakwah ataupun siapa-siapa jugalah yang memakmurkan dunia dan sebagainya. Ada kelebihannya, siapa kata tak ada kelebihan. Tapi kalau dia seorang yang alim, ulul ilm, maka dia termasuk salah satu yang menjadi saksi bersama-sama Allah dan para malaikatnya. Baik, sebelum itu, na'am, mati syahid itu bermacam-macam. Sebelum itu saya ada lihat sedikit tentang tafsir ayat An-Nisa tadi. Apa maknanya orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul akan bersama-sama dengan Nabiyyin, As-Siddiqin, As-Syuhada dan As-Salihin? Adakah mereka semua sama tempat dalam syurga? Jadi dalam hal ini Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan satu hadis daripada Imam Malik, dari Sofwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar seorang tabi'i, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim. Maknanya sesungguhnya ahli syurga akan melihat-lihat ahlal ghuraf, yakni orang-orang yang ada bilik-bilik, tempat-tempat yang di atas mereka. Jadi orang ahli syurganya dia dekat bawah, dia akan tengok-tengok ke atas, iaitu tempat-tempat ahli syurga ke atas. Ada lagi orang ke atas. Kama tara'aunal kawkabad durriyal ghabir fil ufuqil masyriqi awil maghrib. Sebagaimana kamu melihat-lihat bintang-bintang yang jauh, yang sedang bergerak itu di ufuk timur atau barat. Litafaduli bainahum. Kerana apa? Jauhnya berbeza tempat kedudukan-kedudukan mereka. Jadi hadis ini adalah hadis dikuatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuhum ghairuhum. Wahai Rasulullah, itu adalah kedudukan-kedudukan para nabi, anbiya. Orang lain selain mereka tidak akan sampai ke tempat-tempat itu. Itu tempat itu tinggi-tinggi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, bahkan memang walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Demi jiwaku di tangannya, mereka tempuh tempat itu adalah tempat-tempat orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan telah membenarkan para mursalin. Baik, tak maaf tadi bala, bahkan tadi bukan maknanya itu adalah tempat-tempat nabi saja. Tidak, itu juga adalah tempat-tempat siapa? Lelaki-lelaki, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-rasul. Dia boleh sampai dekat tempat-tempat apa? Tempat di atas, tempat-tempat para nabi. Jadi kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ay hum ma'ahum fi darin wahidah wa na'im yastamti'una bi ru'yatihim. Maksud dia, maksud mereka bersama-sama dengan nabi-nabi syuhada ni semua adalah mereka bersama mereka di satu syurga dengan nikmat yang mereka menikmatinya. Dan nikmat yang mereka dapat yang ekstra tu adalah dengan dapat melihat nabi-nabi syuhada-syuhada solehin ni, dan juga nabi-nabi itu dapat apa? Dapat hadir bersama mereka dalam waktu-waktu ziarah. Bukan maknanya mereka itu bersama mereka dalam darajat. Dalam darajat. Jadi maknanya mereka bersama-sama ni, mereka satu tempat, satu tempat dan boleh lihat masing-masing. Masih boleh lihat, tapi bukan sentiasa lah. Sebab ahli syurga tu dia boleh ziarah antara satu dengan yang lain. Ziarah maknanya apa? Kita ada tempat sendiri, yang tempat yang kita nak ziarah tu ada ada tempat sendiri. Kita kat bawah, dia kat atas. Kita naik ziarah je boleh, ziarah. Ziarah, nanti kena balik ke? Nanti kena balik lah. Bukan terus ziarah terus. Itu dah illegal. Nanti kena halau, kena sebat pula. Jadi tempat awak ada kata awak boleh ziarah. Diorang pun boleh ziarah. Jadi itu maksudnya. Tetapi mereka tak sama darajatnya. Tentulah darajat para nabi yang rasul dan sebagainya di syurga tu tinggilah lagi tinggi. Baik. Jadi itu maksudnya kadang sedang kalau ikut Al-Quran ni, siapa yang taat pada Allah, taat pada rasul, dia dah sama dengan tempat dia dengan nabi-nabi as-siddiqin, as-syuhada dan as-salihin. Kata ulama nabi-nabi jelas yang dapat wahyu. As-siddiqin mereka kata ni Abu Bakar. Sebab semua orang kata bahawa gelaran Abu Bakar adalah As-Siddiq. Sebagaimana mereka semua sepakat bahawa Muhammad tu Nabi. Kemudian tafsiran terhadap As-Syuhada, mereka kata ini adalah Umar, Uthman dan Ali. Sebab mereka semua syuhada. Dan kemudian datang selepas itu Syuhada'i Was-Salihin. Itulah Was-Salihin. Orang-orang salih adalah sahabat-sahabat selain mereka. Itu sebahagian daripada yang saya dapat daripada tafsir ulama. Dan kata Al-Qurtubi, ini dalil terhadap khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab Allah SWT letakkan darajat As-Siddiqin di bawah Al-Nabiyyin. Yang menunjukkan kalau dah Nabi itu dah tak ada, siapa yang gantikan dia? As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walau bagaimanapun, itu faedah saja. Balik kepada pembahasan jujur ini, kata Syekh Al-Qaymin rahmatullah ta'ala, mati syahid itu ada bermacam-macam. Yang pertama, sebahagian besar ulama mentafsirkan bahawa firman Allah, orang-orang yang mati syahid maksudnya adalah para ulama. Tidak diragukan lagi bahawa ulama adalah syuhada, kerana itu mereka bersaksi bahawa Allah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Mereka bersaksi kepada umat ini bahawa telah sampai kepada mereka syariat Allah, dan mereka bersaksi dengan hukum Allah bahawa ini halal dan ini haram, ini wajib, ini sunnah dan ini makruh. Tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali ahlul ilm. Maka dari itu mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Yang kedua, orang-orang yang meninggal kerana penyakit berbahaya, taun, sakit perut terbakar, tenggelam dan sebagainya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita baca dahulu. Yang ketiga, orang-orang yang mati kerana berjuang di jalan Allah dalam peperangan. Keempat, orang-orang yang terbunuh kerana mempertahankan harta mereka hingga mati. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW ketika ditanya seorang lelaki, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku didatangi oleh seorang yang ingin merampas hartaku? Beliau menjawab, jangan kamu beri. Dia bertanya, bagaimana jika dia menyerangku? Nabi menjawab, lawanlah dia, perangilah dia. Dia bertanya, bagaimana jika saya membunuhnya? Dia di neraka kerana dia musuh yang zalim. Dia bertanya, bagaimana jika dia membunuhku? Beliau menjawab, jika dia membunuhmu, maka kamu mati syahid. Itulah kita baca juga ada sini dalam bab niat. Jadi boleh kita apa ni, mempertahankan harta benda kita. Bukan sebagaimana orang sangka harta benda ni semua tak important, tak penting. Kita mesti zuhud. Jangan kisah ni semuanya. Tidak, Nabi SAW kata kalau orang ada orang datang kata, your money or your life, awak boleh apa ni? Awak boleh lawan. Kalau awak rasa boleh lawan, lawan. Kalau tak boleh lawan apa? Awak kasih your money lah. Ya, betul lah. Kalau ada pegang pistol lah, cerita betul lah. Dia pegang pisau, dia pegang kapak, dia pegang ini semuanya. Awak, kapak, pisau ni tak ada benda pada awak. Awak dah belajar kata kanan, taekwondo ke apa tu. Lawan ke? Kasih dia. Ataupun agak-agak boleh makan lah, kata orang tu. Jadi kita lawan. Lawan. Sekali lawan kita bunuh dia, dia masuk neraka sebab dia zalim. Kalau kita pula kalah, kita mati, kita tetap mati, mati syahid. Sebagaimana dalam hadis ini. Jadi kalau ikutkan mati syahid, kalau betul mati syahid, kita akan dapat sebagaimana apa? Sebagaimana dalam ayat lah tadi. Naam. Jadi jangan kita biarkan-biarkan saja harta benda kita diambil secara zalim. Baik, Rasulullah SAW juga bersabda di tempat lain, barang siapa yang terbunuh untuk mempertahankan harta dan keluarganya, maka dia mati syahid. Sama juga orang datang nak apa-apakan ahli keluarga kita, isteri, ibu, makcik, anak, umpan dan sebagainya, itu tentu lagi lebih kita apa ni, kita lawan. Kita lawan. Itu dah keempat. Yang kelima, orang-orang yang terbunuh dengan zalim. Seperti ada orang yang menyerangnya lalu membunuhnya secara zalim, maka dia juga mati syahid. Tak tahu aja kena bom contohnya, mati, mati teraniaya di jalan, orang bawa laju-laju mabuk ke tak mabuk, ngantuk ke apa, langgar dia, mati secara zalim. Orang ini dikira sebagai mati syahid. Akan tetapi, kata Syekh, darajat kesyahidan yang paling tinggi adalah orang-orang yang mati kerana berjuang di jalan Allah. Dalam banyak-banyak ni, ada lima jenis ni, yang satu ni lah yang paling tinggi. Alladhi nasyuhidu fi sabilillah. Seperti yang difirmankan Allah, janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Jadi hidup, kita nak masukkan dia ke dalam kubur dan solatkan untuk dia. Kemudian kita dapati bahawa Allah SWT kata mereka ni hidup dapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah. Jadi gembira, farihina. Dan bahawa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ayat ini agak panjang nak ikut kan? Dan semuanya ceritakan tentang nikmat yang diterima oleh orang yang mati fi sabilillah. Dan ini ada lagi satu tempat lagi dalam surah Al-Baqarah. Dan ini terdalil kelebihan orang-orang yang mati syahid. Jadi mereka itu siapa? Orang-orang yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan orang yang setakat berjuang nak mempertahankan negara. Ya tak? Mereka berjuang bukan untuk kepentingan mereka sendiri dan bukan untuk kepentingan harta, melainkan untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan nak pertahankan tanah contohnya. Tidak. Seperti yang disabdakan Nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang berperang dengan gagah berani untuk melihat sejauh mana kekuatannya, apakah itu termasuk berjuang di jalan Allah? Nabi menjawab, siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berada di jalan Allah. Jadi kalau orang tanya apa tu jihad sana sini cakap pasal jihad tu apa, Nabi dah jawab dah, pasal Nabi dah kena tanya. Nabi dah jawab, kalau Nabi jawab kita tak payahlah nak tambah-tambah lagi. Nabi punya jawab, siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah. Berjuang ini sebenarnya terjemahan yang kurang tepat. Sebab hadisnya dalam bahasa Arab, man qatala, siapa yang berperang. Qatala daripada kalimat qatala, yang ini bunuh. Jadi kalau qatala, ini bunuh, membunuh. Bukan setakat berjuang macam orang faham, tapi ada makna apa ni? Berjuang dengan senjata untuk meninggikan kalimat Allah. Ha, tu dia. Bukan berjuang untuk apa-apa, tapi untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan setakat defend saja. Maka dia berada di jalan Allah. Yang inilah fahuwa fi sabilillah. Baru dia dapat semua yang ada kat dalam apa ayat-ayat tentang hal tersebut. Itulah ukuran menengah yang diletakkan oleh Nabi untuk mengukur manusia dengan amal itu. Barang siapa yang berjuang untuk tujuan ini, maka dia berada di jalan Allah. Jika terbunuh, maka dia mati syahid. Dan jika menang, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Menang, satu kebahagiaan. Allah SWT berfirman, katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari kedua kebaikan. Illa ihdal husnayain. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab yang besar dari sisinya atau azab dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu. Ini kata-kata Allah suruh sampaikan kepada musuh. Wahai orang beriman, katakanlah, tak ada yang kamu tunggu-tunggu kecuali salah satu dari kedua kebaikan. Jadi dalam peperangan ni kita mesti dapat kebaikan. ta'imi'in. Apa dia? Yang pertama adalah kita akan menang. Dan kita menang sama ada dengan bantuan Allah, ada azab daripada Allah, ataupun dengan tangan kita. Juga dengan bantuan Allah. Kalau kita tak dapat kemenangan, kita mati. Tapi kita mati tetap mati syahid, bukan mati sia-sia. Ihdal husnayn. Atau Allah akan mengazab kalian dan menjaga kami dari kejahatan kalian, seperti yang dilakukan oleh Allah terhadap kelompok-kelompok yang bergabung di Madinah untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengirimkan kepada mereka angin kencang dan tentera yang tidak mereka lihat, serta mengirimkan rasa takut ke dalam hati mereka. Itu juga satu kemenangan. Kalau tak dapat bunuh mereka, Allah SWT mungkin turunkan azab atas mereka. Perkataannya atau azab dengan tangan kami, seperti yang terjadi pada perang Badar. Sesungguhnya Allah mengazab orang-orang musyrikin dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Jika manusia memohon kepada Tuhannya dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar menjadikan kami mati syahid di jalanmu." Mati syahid tidak terjadi kecuali dengan cara berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan jihad hawa nafsu dan sebagainya kira mati syahid dalam hal ini, tidak. Jika Allah mengetahui kesungguhan dari perkataan dan niatnya, Allah tahu ke tak tahu, dia jujur ke tak jujur, sidq atau tidak, tentu Allah SWT maha mengetahui. Maka Allah akan menempatkannya pada kedudukan seorang syuhada walaupun dia mati atas kasurnya. Baik. Muncul pertanyaan, apakah orang yang berjuang untuk mempertahankan negerinya, apakah dia termasuk berjuang di jalan Allah ataukah tidak? Kami jawab, jika kamu berperang untuk mempertahankan negaramu kerana negaramu adalah negara Islam dan kamu ingin menjaganya kerana itu merupakan negara Islam, berarti kamu berjuang di jalan Allah kerana kamu berjuang untuk meninggikan agama Allah. Adapun jika kamu berjuang untuk negeri itu semata-mata bukan kerana Islam, maka itu bukan berjuang di jalan Allah. Kerana yang dijadikan sebagai ukuran dan hal dalam hal ini adalah Islamnya, bukan negaranya. Seperti yang telah dijelaskan di muka. Jadi kalau adalah musuh, walaupun dia orang Islam serang negara kita, kita mesti apa? Pertahankannya. Di sini bukan bab jihad fisabilillah, tapi bab apa ni? Macam tadi lah orang datang, tahu-tahu pecah masuk dalam rumah kita, dia kata your money or your life. Macam tu kan? Kita rasa kita boleh lawan. Lawan ke tidak? Lawan. Lawan sampai mati pun tak apa. Sama lah dalam hal ini. Dan kita bila perang itu bukan perang nak tinggikan kalimat Allah atau apa. Setakat nak apa? Mempertahankan harta benda kita ataupun maruah kita dan sebagainya. Jadi dapat pahala daripada sudut itu. Kalau mati syahid pun daripada sudut itu. Tak sama dengan jihad apa? Di bawah tentera orang Islam. Nah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dalam hadis ini terdapat apa? Dalil bahawa siapa yang berdoa minta mati syahid dengan jujur, dia akan diberikan pahala min thawabi syuhada, pahala orang yang mati syahid. Takkan sama dengan apa? Orang yang betul-betul mati syahid. Walaupun dia mati atas tilamnya. Di sini terdapat satu perkara, hendaklah dengan jujur. Dan kita boleh tahu orang tu jujur ke tak jujur. Contohnya macam ni, hari-hari dia doa dalam sembahyang, bila-bila je lah luar solat dia doa, jadikanlah aku mati syahid, mati syahid, mati syahid dan sebagainya. Sekali ada apa? Ada apa yang satu kita ke army tu nanti dia call-call apa? Mobilization lah. Lupa lah, dah lama lah. Dia mobilize. Okay, sekarang apa ni, kita nak pergi hantar satu pasukan ke sana, mari. Ni kira ajak tak wajib punya lah, tak wajib punya. Mari, siapa nak pergi, mari register dan sebagainya. Dia duduk kat masjid, doa juga. Doa terus, doa terus. Dia tak didengar, dia buat bodoh je. Dia tak pergi. Okay. Begitulah seterusnya, sampai akhirnya, orang yang pergi perang, yang dah mati, yang balik-balik, dia tetap apa ni, dekat rumah dia. Lepas akhirnya dia mati kat dalam apa? Dalam ataupun atas katilnya. Adakah dia ni dapat pahala mati syuhada? Walaupun nangis-nangis dia doa dan sebagainya, dan tak ada halangan untuk ikut serta dalam grup yang keluar tu. Jadi tentu sekali tidak. Tentu sekali tidak. Orang yang dimaksudkan yang mati atas katilnya tapi tetap dapat pahala syuhada adalah orang yang tak dapat pergi, ataupun dia dah pergi banyak kali bila panggil je. Tadi tu yang tadi, contoh yang tadi, dia pergi. Tapi pergi-pergi tak mati-mati. Orang pergi sekali mati, dia pergi 100 kali tak mati-mati. Tapi bila dia mati? Dia mati dekat atas katil. Macam siapa? Khalid bin al-Walid rahimahullah, radiyallahu anhu. Kita tahu Khalid bin al-Walid memang general warrior betul. Banyak betul luka-luka dia. Tapi mati dekat Madinah gitu. Mati atas di dalam rumahnya juga. Ha, yang macam gitu macam mana? Dapat tak pahala syahid? Ha, ini tentulah first sekali yang dapat. Walaupun dia tidak apa ni, dia tidak betul-betul mati syahid. Sebab apa? Dia minta Allah SWT secara jujur. Jadi senang tak kalau kita lihat ni, kita boleh apply dalam hal-hal lain tentang bab kejujuran. Kita akan dapati beberapa hadis dan sebagainya merangkai tentang kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini. Siapa doa macam ini dapat ni, siapa doa macam ini dapat gini. Ada orang sangka kita doa je cukup. Tak payah buat. Nak dapat pahala kiamulain, nak dapat pahala solat jamaah, nak dapat pahala zikir itu, kita niat je sudah. Ikut apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan lupa, niat tu mesti nak kena jujur. Dan kejujuran tu boleh di boleh dilihat, boleh dinilai. Ada tanda-tandanya. Dan kita ni sedang bermuamalah dengan Allah SWT lagi mengetahui apa yang di dalam as-sudur, dalam dada. Jadi tandanya bila kalau awak benar, bila datang panggilan untuk sedekah, dia kasih sedekah. Tapi tak je dia baca Quran, baca tentang ayat-ayat sedekah dapat macam itu. Ni atas hasbah 100 kali, kali 7 dan sebagainya. Siapa baca Quran dapat apa ni, huruf satu huruf dapat gini ni ni. Dia pun minta je lah semua kebaikan, dia minta je. Tapi part baca Quran tak ada, bila sedekah tak ada, bila itu tak ada, jihad tak ada, dia ingatkan dia boleh dapat apa. Dia sampai kepada darajat orang yang betul-betul buat, itu sekali tak dapat. Baik. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan disunatkan untuk minta mati syahid. Untuk minta apa? Mati syahid. Dan juga disunatkan untuk niat untuk buat kebaikan secara umum. Dan tuan kita katakan tanda dia adalah niat yang benar, permintaan yang jujur. Bila ada peluang dia mampu buat, dia pasti akan lakukan. Ada apa-apa soalan? Dapat sebuah hadis daripada Sahih Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Artinya barang siapa yang mati dan tidak berperang dan tidak berazam dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati, kalau dia mati dalam satu cabang daripada cabang kemunafikan. Hadis riwayat apa? Muslim, saya hafal tu belasan tahun dulu ya. Apa makna hadis ini? Siapa yang mati dan tidak berjuang, ya ini physically dia tak buat, okeylah. Kalau tak buat pun satu hal, tak pernah berazam untuk berjuang kerana mungkin tak ada peluang untuk berjuang, ataupun mungkin dia sakit dan sebagainya. Kalau ini pun dia tak buat, niat pun tak ada untuk berperang, maka dia mati dalam satu cabangan daripada cabangan kemunafikan. Bukan mati dalam cabang iman, bahkan cabang munafik. Dan kalimat dalam hadis itu yarzu, kena faham, al-ghazwa lebih keras daripada al-jihad. Bahkan kita boleh katakan lebih keras daripada al-qital. Jihad mungkin orang boleh kata, oh jihad maknanya bersungguh-sungguh. Jihad tu, jihad besar ada, jihad kecil ada, ya kan? Jihad pertahankan diri, pertahankan negara dan sebagainya. Oh, kalau qital, qital memang perang dengan senjata. Tapi al-ghazu lagi khusus daripada al-qital. Al-ghazu asal makna dia apa? Pergi, serang. Pergi, serang. Itu maknanya, sebab tu dipanggil al-ghazwa. Al-ghazwa, kitabul maghazi, kitab peperangan ni maknanya kitab apa? Yang kita keluar pergi peperangan. sebenarnya kalau nak kira ataupun nak kumpulkan dalil-dalil tentang makna jihad dalam Islam terlampau banyak, terlampau jelas. Sampai kan kita katakan adalah satu perkara yang amat pelik, yang amat mungkar sekali. Redefinisi apa ni kalimat mulia yang agung ini, iaitu jihad. Tapi kita sedang cakap tentang apa ni, daripada sudut akademik dan sudut ilmiahnya. Jihad ada dua macam. Satu yang mempertahankan, satu ada lagi yang menyerang. Tidak bermakna bila kita cakap macam ini otomatik terus kita ajak orang untuk menjadi ekstremis, perang tak tuju pasal, tak ada syarat dan sebagainya. Tapi hukum tetap hukum, wajib disampaikan. Kalau awak nak mati syahid sebagai ahlul ilm bersama-sama dengan malaikat dan Allah SWT, awak mesti sampaikan yang benar. Sebab itulah yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Siapa baca surah Al-Anfal, siapa baca surah At-Taubah, dia akan tak ada sedikit pun keraguan, 1% pun saya rasa tak ada, bahawa jihad tu makna dia apa. Dalam surah Al-Anfal, Allah ceritakan tentang perang Badar. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Ingatlah Allah janjikan kepada kamu ihda ta'ifataini, satu daripada dua kumpulan. Perang Badar ada dua kumpulan, satu adalah kafilah perdagangan Abu Sufyan, satu lagi apa? Satu lagi adalah tentera Abu Jahal daripada Mekah. Allah dah janjikan dah. Tapi kamu wahai sahabat-sahabat, tawadduna anna ghaira dhati syaukah takunu lakum. Kamu harapkan yang kita jumpa nanti orang yang tak ada syaukah, yang tak ada senjata, iaitu kabilah dangan. Senanglah kita boleh makan. Tetapi Allah SWT inginkan apa? Yuhiqqal haqqa bi kalimatih, untuk membenarkan kebenaran dengan kalimat. Apa dia? Kamu akhirnya berjumpa dekat dengan apa? Yang ada senjata. Sekarang saya tanya, perang Badar kat mana? Dalam Madinah, tengah serang Madinah, ataupun jauh luar Madinah? Siapa tinggal Madinah tahu Badar tu jauh betul. Jauh dan nak dekat ke mana? Dekat laut sana. Tak ada danger kat Madinah. Tapi Nabi SAW bawa 300 orang untuk pergi mana? Serang kafilah tersebut. Tapi tiba-tiba mereka dapati Abu Sufyan dah dengar cerita. Mereka telah lari dulu dan dia dah calling apa ni? Orang-orang Mekah datang. Untuk apa ni? Untuk fight dengan orang-orang Islam. Akhirnya mereka bertemu juga dengan apa? Dengan yang bersenjata. Sebab tu tak ready. 300-an hijrah, banyak lagi dekat Madinah yang tak keluar. Mereka datang penuh dengan senjata pun 1,000 orang lebih kurang. Daripada mana? Daripada Mekah. Siapa yang serang siapa sekarang? Saya tanya siapa serang siapa? Adakah ni jihad difa, mempertahankan diri ataupun serang? Serang. Awak baca sejarah semua dah sampai kepada perang Tabuk. 9 hijrah, mereka pergi lagi jauh. Mereka pergi ke arah Tabuk, 900 km macam pergi Thailand. Adakah danger orang nak serang Madinah kat sini? Ada ke? Mereka sedang pukulkan jatuh tengah datang sini. Tak ada, mereka keluar kat sana pre-em lagi. Kalau istilah sekarang, serang ke pertahanan diri? Serang. Inilah jihad. Tolak. Alhamdulillah wala quwata illa billahil aliyil azim. Walau bagaimanapun, semuanya ada syarat-syaratnya disebutkan oleh ulama. Seorang itu istilah saja. Tapi yang benar tetap harus disampaikan. Qulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum li sayyidil mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum. Kita telah bahaskan tadi hadis Sahal bin Hunayfin radhiyallahu anhu tentang kelebihan berlaku benar di dalam meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis tersebut berkenaan dengan asy-syahadah atau mati syahid, iaitu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebenaran kejujuran akan menyampaikannya juga ke darajat tempat-tempat orang-orang yang mati syahid, walaupun beliau hanya mati di atas katilnya sahaja. Nah, kita juga terangkan tentang as-sidq itu tadi, kebenaran, kejujuran, bahawa terdapat tanda-tanda untuk kebenaran. Sebagaimana terdapat tanda-tanda untuk kebohongan. Kebanyakan perkara ada tanda-tanda, ada alamat-alamat. Ya ke tidak? Jika seseorang itu dikatakan beriman, maka tentu ada tanda-tanda bahawa dia beriman. Dan kalau dia di sana dikatakan bahawa seorang yang jujur, maka tentu ada tanda-tandanya bahawa dia jujur. Dan juga sebalik, hatta hari kiamat pun ada tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini antaranya ada yang kuat, ada tanda-tanda ini yang tidak begitu kuat, ada yang tanda tidak boleh digunakan sebagai dalil dan bukti dan hujah. Bagaimana hari kiamat ada tanda kecil, tidak begitu besar, ada di sana tanda-tanda yang besar dan datangnya dan dekatnya hari kiamat. Baik. Jadi begitu juga dalam hal-hal ini, kita kena tahu, kita tak kena tahu bahawa di sana terdapat tanda-tanda untuk kebanyakan perkara. Walau bagaimanapun, kita tak boleh menyimpulkan hukum sekadar dengan tanda-tanda sahaja. Kadang-kadang tak boleh kita berhukum melainkan dengan bukti yang nyata, dengan bukti yang nyata. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda, kalau kamu melihat seorang lelaki keluar masuk masjid, maka saksikanlah terhadapnya bahawa dia seorang yang beriman. Saksikanlah bahawa orang ini beriman. Jadi apakah yang buat kita saksikan? Tentu sekali adalah perbuatan. Setiap kali azan, dia masuk masjid, balik semula rumah, azan lagi, masuk lagi masjid. Jadi ini adalah satu perbuatan yang mencerminkan apa? Kekufuran, kemunafikan ataupun keimanan. Keimanan. Jadi ini tanda dia beriman. Tapi mestikah dia betul-betul beriman? Itu dia. Kali dekat rumah, lain cerita dia. Sebab patung sihir asap semua keluar. Ya ke tidak? Tapi kita, oleh kerana hadis itu suruh saksikan, menunjukkan bahawa pertama perbuatan itu perbuatan yang diterbitkan daripada keimanan dalam hatinya. Jadi kita boleh saksikan ikut zahir yang kita nampak. Tapi untuk memutuskan secara qat'i bahawa orang ini beriman, itu tidak boleh. Sebab apakah dia mati dalam keadaan beriman ataupun tidak, itu termasuk luar jangkauan kita. Itu termasuk perkara ghaib yang tidak sampai kepada kita, apakah dia benar-benar beriman ataupun tidak. Jadi sebegitu juga kalau kita dikatakan pada kita, kenapa kamu berhujah, ataupun mungkin ada terdapat sebahagian amalan yang dilakukan oleh sebahagian orang di dalam masyarakat. Bila kita katakan kepada dia, apakah sandaran kamu melakukan amalan ini? Jadi mungkin dia jawab, fulan bin fulan, imam fulan bin fulan kata kita boleh buat amalan macam ini. Bagus kita buat amalan macam ini. Lalu kita pun datangkan dalil daripada ulama-ulama, daripada hadis-hadis. Cukuplah dengan hujah-hujah. Jadi biasa kita akan dengar apa? Tentu sekali imam tu lagi bagus daripada engkau. Imam tu lagi bagus daripada engkau. Engkau siapa? Jadi sekarang dia berhujah dengan apa? Dengan zahirnya bahawa imam itu, alim itu, gunanya alim, lebih baik daripada kita. Memanglah kita tak ada benda bandingan dia. Tetapi sebenarnya boleh dijawab. Bagaimana kamu tahu alim tu, kalau dia dah matilah, alim itu lagi bagus daripada aku? Apakah kau tahu ilmu aku? Satu. Apakah kau tahu apa yang berlaku pada alim tu lepas dia mati? Kita tahu tak tu? Tentu kita tak boleh jawab, kita tahu. Sebab orang itu macam mana pun, bila dia meninggal dunia, kita dah tak boleh kata apa lagi. Sama ada dia ini adalah salah seorang daripada wali Allah, salah seorang daripada orang yang diterima ijtihad-ijtihad, ataupun sebaliknya. Jadi kalau kamu tak dapat pastikan apa yang berlaku kepada dia selepas dia mati, macam mana kau boleh lebihkan dia daripada aku? Kalau kita nak. Tapi sekarang kita bukan nak berhujah dengan aku, dengan dia, orang dengan orang. Kita sedang berhujah dengan apa? Apa yang dia kata, apa yang aku kata. Yang ini kata-kata, yang ini hujah-hujah. Itu yang penting. Tapi kalau dia nak main apa, kita katakan nak berhujah dengan syakhsiah, kedudukan status seseorang tu dia pergi. Allah tak gantung hatta yang masih hidup. Kita tak tahu apakah betul-betul dia ni seorang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita perhatikan, syariat tidak datang dan suruh kita ikut orang tertentu kecuali satu orang. Kecuali satu je. Mari kita cari siapa dia. Tak payah search kat Google, tak payah search kat mana-mana punya engine. Jawapannya ada. Nabi Muhammad SAW sahaja. Abu Bakar pun tak boleh. Tak boleh. Aisyah Khadijah pun tak boleh. Cuma Rasulullah SAW sahaja yang kita boleh ikut secara mutlak. Sebab dia sahaja seorang yang dapat wahyu. Dia sahaja yang terpelihara daripada kesilapan, daripada kesalahan, daripada kealpaan. Dipelihara daripada dosa. Jadi macam mana kita boleh jadikan orang lain yang namanya masih lagi manusia, hatta malaikat pun kita tak boleh ikut. Jadi apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini apa makna dia? Inilah akidah. Inilah kepercayaan. Dan kepercayaan ini, akidah ini yang akan menentukan, yang akan memutuskan apa juga yang kita perselisihkan di antara kita sampai hari kiamat. Apa juga permasalahan antara kita dalam agama ini hanya boleh diputuskan oleh satu orang saja, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sedia nak kembali kepada hakim ini, kepada siapa? Hakim ni, siapa hakim dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan selesai. Kita akan jumpa macam mana pun insya-Allah titik pertemuan. Kalau kita tak bersedia untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, maka sampai bila pun kita tak akan bertemu dalam apa juga yang kita perselisihkan. Itu satu. Tapi yang lebih berat daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menafikan keimanan daripada orang yang tidak jadikan Rasulullah SAW sebagai hakim pemutus. Kemudian kalau dia dah hukumkan, Allah nafikan juga keimanan. Kalau dia tidak terima dengan dadanya seluruhnya, keseluruhan terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua perkara kat sini. Bukan setakat jadikan hakim Rasulullah SAW jadikan hakim, tetapi mesti terima seluruhnya, keseluruhan. Wasallimu taslima terhadap apa juga yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Allah Subhanahu taala apa dia? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan, Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, ini perkara yang penting yang akan datang. Wa rabbika la yu'minun, mereka tak beriman. Nafi keimanan. Kalau tak beriman apa lawan dia? Tak beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai kamu jadikan engkau, kamu kan mereka jadikan engkau hakim, yuhakimu terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Ini ketika hidupnya Rasulullah SAW, mereka tak boleh pergi ke hakim lain. Walaupun sahabat atau ketua kabilah mana mesti jumpa Rasulullah SAW. Kalau wafat Nabi SAW, takkan kita pergi kubur Rasulullah SAW. Kita buat apa? Kita korek apa? Hadis-hadis dia. Kita korek kubur ni, kita korek hadis-hadis dia. Dalam masalah gini, halal ke haram, wajib ke sunnah apa ke, Nabi SAW dah sampai. Ya ke tidak? Yang disyarahkan oleh para sahabat, dibawa oleh para ulama dan seterusnya. Hatta yuhakimu kafi ma syajara bainahum, satu, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak terdapat di dalam hati mereka apa juga kesempitan. Sikit kesempitan pun tak boleh, apalagi kesempitan banyak. Jadi mesti betul-betul terima keputusan yang datang dari Rasulullah SAW. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima sepenuh-penuhnya. Ha. Dari hujahnya apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkara. Jadi bukan kepada orang-orang individu dan sebagainya. Tapi selalunya, ini yang kita sedihkan, Kadang-kadang orang tu orang biasa, kadang-kadang orang tu orang luar biasa, kadang-kadang orang tu alim dan sebagainya. Pun bila akhir-akhirnya, bila dah habis semua hujah semuanya, akhirnya dia akan kata, tapi kan ulama-ulama tu kan berapa ramai tu cakap macam ni. Kalau ramai lah, kalau tak ramai satu dua pun, ni kan hebat dia macam mana gini-gini. Orang pun kata dia kata macam ni, takkanlah mereka tu salah, takkan. Apa kita kata kan? Takkanlah mereka tu mesti mesti betul pula. Rasul SAW pula salah. Terbalik. Kenapa kita tak boleh letakkan satu kemungkinan bahawa ada selain Rasulullah SAW yang boleh buat salah? Takutnya itu. Bukan sebalik. Takkan Rasulullah SAW salah? Betul tak tadi? Jadi takkan ulama-ulama itu salah? Ya, mungkin ulama-ulama itu boleh salah sebab manusia macam mana pun mungkin dia tersilap. Cuma bila kita katakan kalaulah dia salah, bukan maknanya kita biadab dengan dia, kita tidak hormat kepada dia, jasanya dan sebagainya, kita condemn dia, tidak. Bahkan kesalahan itu menunjukkan apa ni? Menunjukkan kelebihan beliau, beliau usaha untuk sungguh-sungguh ijtihad. Dan insyaAllah kita doakan dia dapat apa? Pahala ganjaran daripada Allah SWT atas ijtihad mereka. Ada pun urusan mereka, kita serahkan pada Allah SWT. Kita harapkan dia ikhlas apa semuanya. Itu bukan kita tak ada nak pergi kaji mengaji bab itu. Kita yang penting adalah apa? Yang kita nak amalkan, yang kita perselisihkan ini. Apakah hukum Islam terhadap ni? Kalau semua umat Islam, taruhlah tak payah banyak persen, saya rasa 10% tau, saya kasih sikit, 10% orang Islam di Singapura berpahaman macam ini, senang betul kita nanti. Betul senang. Jadi itu yang nak kita tanam. Jadi kalau kita menjadikan mereka cinta kepada Rasulullah SAW dengan makna ini, maka alhamdulillah selamat. Bukan setakat cinta buta, betul lah. Cinta buta, cinta monyet, sekali jumpa, sekali dengar je sayang dah terus. Sayang nak pakai serban dia, nak pakai baju dia, nak pakai tongkat dia, nak pakai. Itu cinta budak-budak. Bila dah cinta pada sesuatu, jadikan dia idol ataupun model. Tidak. Setakat luaran je, nanti yang lain, awak tak ikut. Itu yang kita nak apa ni mereka faham. Jadi lepas itu semua kita senang. Kita mulalah buka hadis, kita baca, kita syarahkan ni, ulama kata gini. Mana yang awak boleh amalkan? Awak amalkan. Yang akan datang kalau awak boleh amalkan, nanti awak amalkan. Kalau ada yang dah pernah tak amalkan, sekarang apa ni? Awak taubat dan amalkan hadis itu. Naam. Itu mukadimah sedikit tentang hal ini. Kita ada satu hadis, masih bolehlah. InsyaAllah setengah jam kita selesaikan. Tapi ini agak ringkas sikit, walaupun hadis dia lebih panjang. Ini hadis cerita, hadis kisah. Kata An-Nawawi rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raza nabiyyun minal anbiya'i fa qala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan wa lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru awladaha faghaza fadada min alqaryati salat al'asri aw qariban min dhalik faqala lish-shams innaka ma'muratun wa ana ma'mur allahumma ihbisha 'alayha 'alayna fahubisat hatta fataha allahu 'alayh fajama'a alghanaima faja'at ya'ni an-nar lita'kulaha falam tat'amha faqala inna fikum hulula فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada salah seorang di antara para nabi sewaktu akan berangkat perang. Jadi seorang nabi daripada nabi-nabi akan berangkat perang. Jadi ini bukan defense, Tapi ini apa ni, keluar berperang Gaza. Dan dia berpesan kepada kaumnya, tidak dibenarkan mengikuti aku seorang lelaki yang baru berkahwin dan belum berkumpul dengan isteri. Juga seorang lelaki yang sedang membina rumah namun dia belum menaikkan atapnya. Demikian pula seorang lelaki yang telah membeli seekor, membeli kambing-kambing atau unta-unta yang hamil sehingga dia menunggu kelahiran anak-anak ternakannya tersebut. Kemudian Nabi itu berangkat perang. Ketika mendekati sebuah dusun pada waktu asar atau dekat daripadanya, beliau berkata kepada matahari, wahai matahari, kamu diperintahkan dan aku pun juga diperintahkan. Lalu beliau berdoa, ya Allah, tahanlah matahari itu sebentar untuk membantu kami. Maka matahari pun berhenti sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi itu. Lalu beliau mengumpulkan harta rampasan. Setelah beliau mengumpulkan harta hasil rampasan perang tersebut, tiba-tiba ada percikan api dari atas langit yang kelihatannya akan membakar harta tersebut. Namun mendadak api itu berhenti dan tidak mau membakarnya. Lalu Nabi itu berkata, di antara kamu ada kecurangan. Maka hendaklah setiap orang dari semua kabilah segera berbaiat kepadaku. Ada salah seorang yang tangannya melekat, menunjukkan bayangan itu dengan salam tangan. Tangannya melekat, yang ini tidak boleh dilepaskan daripada tangan Nabi SAW. Sehingga Nabi itu berkata, di dalam kabilahmu ada yang curang. Oleh kerana itu, semua orang dalam kabilahmu harus berbaiat kepada. Kemudian, melekatlah tangan dua atau tiga orang dari mereka dengan tangan Nabi. Maka beliau bersabda, kalianlah orang-orang yang curang itu. Kemudian orang-orang itu membawa emas sebesar kepala lembu, lalu diletakkan di hadapan Nabi. Dan datanglah percikan api itu memakan emas tersebut. Yakni harta rampasan keseluruhannya. Beliau bersabda, harta rampasan perang itu belum pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelum kami. Kemudian Allah yang Maha Mulia lagi Maha Luhur mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Oleh kerana itu, Allah menghalalkan harta rampasan itu bagi kita. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang agung. Itu perkara yang terjadi sebelum zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW telah mengkhabarkan dia seolah-olah beliau pernah ada di situ. Dan ini jelas bahawa Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan dalam hadis ini Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada sahabat tentang kisah seorang Nabi. Tapi tidak disebutkan di dalam riwayat ini siapa Nabi itu. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, diriwayatkan daripada Al-Qadhi Iyad dan lain-lain lagi dengan sanad-sanad yang sahih bahawa nama Nabi itu adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun alaihi salatu wassalam. Yusha' bin Nun pula siapa dia? Dia Nabi selepas Nabi Musa alaihi salam. Pengganti Nabi Musa dan Nabi Harun siapa dia? Yusha' bin Nun. Katanya beliau lah yang mengikut Nabi Musa alaihi salam ketika cari apa? Cari Nabi Khidir. Yang penting di sini adalah kisah ni. Bahawa Nabi itu nak keluar berperang menyerang musuh. Kemudian dia berkata pada kaumnya, jangan ini ikut aku. Yang ni orang yang macam ni jangan ikut aku, orang macam ni jangan ikut aku. Jadi disebutkan antaranya, iaitu lelaki yang baru bernikah, malaka bud'am ra'atin, yang memiliki bud'am. Bud'am imra'ah maknanya faraj, wanita. Maknanya dia baru bernikah. Sebab seorang lelaki bila bernikah dengan seorang wanita, maka dia memiliki faraj kemaluannya. Maksudnya mafhum mukhalafah, selagi dia belum bernikah dengan seorang wanita, dia tidak memiliki faraj kebaluannya. Bukan maknanya faraj saja yang dimiliki, lain kat tak miliki. Maksud dekat sini apa dia? Ini halal bagi dia untuk bersenang-senang dengan isterinya. Baik, jadi di sini memang tidak ada isu zaman salam dulu tentang apa? Tentang kata orang tu suami merogol isteri. Ada cerita macam tu. Sebab apa? Isteri tu milik suami itu berhak apa mendatangi isterinya bila saja, di mana saja. Baik, waktu tak ada cerita ni, kemudian timbul pula kisah apa kisah apa right, women's right, yakni hak-hak wanita lah dan sebagainya. Jadi ini jelas kesalahan dengan syariat. Jadi Allah yang halalkan isteri itu untuk suami-suaminya dengan syarat-syaratnya. Dan menyebutkan nama Allah dalam satu hadis. Baik. Dia belum lagi wahwa yuridu an yabni abiha, baru mereka belum berkumpul lagi belum bersetubuh dengan isterinya. Jadi yang ini jangan ikut berperang. Jadi kenapa? Maka kata ulama sebab apa? Dia tidak akan dapat apa? Fokus dalam peperangan. Jelaslah masih terfikir lagi tentang apa? Isteri yang baru dinikahi. Naam, wala ahadun bana buyutan. Orang yang kedua adalah orang baru buat rumah atau bangunan dan dia belum naikkan bumbungnya. Jadi kalau belum naikkan bumbungnya, dah komplit dah rumahnya. Ini benda yang asal. Kalau lain rumah belum siap, bumbung dah siap masih boleh tahan lagi, tak masuk hujan, panas dan sebagainya, barang tak rosak. Ini bumbung belum siap. Jadi tentu dia nak apa ni? Nak finish up kita katakan. Jadi kita fikir je. Tak apalah kat sini ada orang pernah buat rumah, pernah buat bangunan, saya benar. Jadi memang fikir je. Daripada mula, sebelum buat, sampai dah habis tu, masih imagine itu tempat macam gini, barangnya gini. Paku-paku kat sini, nak itu, nak kat sini, nak kat sini, nak kat sini. Asyik fikir je. Selagi tak habis, tak selesai fikir. Cuba bayangkan dia kalau buat apa ni, buat rumah sendiri untuk tinggal. Jadi tentu tak akan apa, tak akan tenteram hatinya. Jadi yang ini jangan ikut. Ini jangan ikut. Wala ahadun ishtara ghanaman. Walau ada juga seorang yang telah membeli kumpulan kambing. Bukan satu kambing sebagaimana terjemah, kumpulan kambing. Ghanaman plural banyak. Au khalifat ataupun unta-unta. Tapi khususnya yang jenis mana? Kambing atau kambing dan unta jenis mana? Yang sedang hamil. Yang sedang hamil. Dan biasa siapa bela binatang ternakan ini, kalau ada betina dia sedang apa? Sedang hamil, apa agak-agak dia fikir? Oh mak, ini bila nak keluar, bila nak keluar, keluar berapa ekor, keluar jantan, keluar besar, keluar kecil dan sebagainya. Betul lah ni. Itulah ini nanti dia susu macam mana, nak get ready, nak jadi bidan dan seterusnya. Dia keluar waktu malam, dia keluar waktu siang, asyik fikir je tentang apa ni? Tentang dia punya delivery. Tapi kalau isteri yang nak melahirkan, buat bodoh je. Itu hospital dia jaga. Yang penting bila datang sakit, telefon dia nanti abang keluar daripada daripada tempat kerja. Senang je. Jadi kalau kambing, kalau muka ni susah sikit. Taklah, tak macam tu lah. InsyaAllah. Lagi-lagi kalau nak bertamu, kalau ada banyak tu lain cerita. Yang penting di sini, yang orang macam ni, dia tunggu kelahiran anak ternakannya, maka jangan ikutkan aku berperang. Jadi ini tiga golongan. Jadi Nabi ini ada hikmah, ada kebijaksanaan. Kalau nak pergi perang, bukan main-main. Di peperangan, hidup dan mati juga. Baik, kalau ada orang-orang macam ini, walaupun satu, dua, tiga orang, taruhlah tiga orang aja, boleh memudaratkan keseluruhan tentera ataupun tidak? Boleh tak boleh? Boleh. Setiap orang penting dalam peperangan. Satu, fort aja habis. Sebab tu dalam training dekat army, jalan dia tapak dia semua nak sama tu lah. Kau main-main tu dengan kerja dan untuk perik tu lain cerita. Tapi ni sebenarnya ada, kalau semua jalan saya kanan, jalan kiri, satu orang kanan, jalan kiri, dah salah dah. Baik, kalau dia semua spread out, salah spread, dia tu spread salah, habis dia timbak salah orang, timbak kaki kawan tu dan sebagainya. Jadi perlu kepada apa? Fokus. Nah, dan ini antara sebab material saja sebenarnya. Material saja, ini sebab kebendaan saja untuk mendapat kemenangan. Yang agak-agak kita katakan mungkin kecil, ada tak lain lebih besar, sebab lebih besar untuk mencapai kemenangan dalam peperangan? Tentulah. Sebelum tu tak ada pandai main, main pedang dulu ataupun senjata dulu, kuda dulu sebagainya. Kalau ini dah tak boleh ikut, orang yang tak pandai naik kuda, masih lagi kuda belok sikit ke campak, dia tak tahu stop kuda. Lagi dalam peperangan tak kuda. Kuda dalam peperangan siapa yang takut? Kita tak takut tak apa, tapi kuda lah takut macam mana? Kita tak takut pun kalau kuda takut, kita kan campak pun je. Ataupun tak sampai. Saya tak tahulah, tak pernah ada pendengar juga bila dalam peperangan, bila nak betul-betul rempuh, kuda di mata kena tutup, tak boleh nampak. katanya macam itu, ada kata tutup dia punya apa sebelah kiri kanan nampak straight aja, ataupun macam mana, macam manalah mereka ataupun nanti yang mereka dah latih. Sebab kalau kuda takut aja habis. Sebab tu bila gajah datang, kuda memang lari. Tentu bila tentera gajah datang memang payah. Walau bagaimanapun, menunjukkan bahawa kita kena ambil sebab-sebab untuk mencapai matlamat. Walaupun dalam perkara ini yang dituntut dan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kemenangan semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Nah, satu kaedah. Baik. Dan ini menunjukkan bahawa apa ni jihad itu, walaupun dalam syariat yang dahulu ni pun termasuk fardu kifayah. Baik, kemudian dia pun mendekati sebuah desa, karya, satu kawasan. Dah sampai masuk asar ataupun hampir dah masuk waktu asar. Dan kita tahu waktu asar dah hujung-hujungnya siang. Kita tak sebab tak lama lagi, berapa jam lagi saja, 1-2 jam. Akan masuklah waktu maghrib sebab matahari dah terbenam. Matahari terbenam, dah tak ada cahaya lagi, dah gelap. Macam mana nak perang? Dia kata tak? Nah, susah nak perang. Jarang perang-perang waktu malam. Nak nampak apa? Silap tentera apa ni? Terpancung apa ni? Kawan sendiri. Dia jarang ada orang perang waktu malam zaman dahulu. Baik. Jadi, Nabi itu berkata kepada matahari. Zahirnya kuat-kuat. Apa dia katakan? Innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Sesungguhnya engkau, wahai matahari, diperintah. Dan aku juga diperintah. Engkau hamba, aku pun hamba. Sebab hamba inilah yang diperintah. Maksud di sini diperintah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau matahari diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat apa? Untuk bergerak. Dari satu tempat ke satu tempat. Kau terbit ke satu tempat, kau akan terbenam satu tempat pada masa yang telah ditetapkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, ini dalil bahawa matahari itu bergerak ni, dia bukan bergerak otomatik ataupun orang kata tabi'i. Mesti macam itu. Tidak, siapa kata mesti macam itu? Kalau Allah SWT kata jangan gerak, dia tak gerak. Balik semula ke belakang, dia akan buat. Tapi belum berlaku lah. Balik semula ke belakang tu belum berlaku. Bila akan berlaku? Bila hari kiamat yang besar. Sepatutnya dia naik daripada batas, daripada apa tu, daripada timur. Ini kali dia naik daripada barat. Sebab apa? Dia hanya ikut perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku juga diperintahkan, dan aku pula diperintahkan untuk apa Nabi ni? Untuk perang ni sekarang. So perang sekarang, masih siang lagi ni. Baik. Jadi dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan engkau dan aku. Faham ni? Eh? Allahumma ihbisha alayna. Wahai Allah, tahankanlah matahari itu untuk kami. So Allah saja yang boleh apa ni? Boleh tahankan matahari tersebut. Sebab dia akan ikut hanya dengan perintah Allah SWT. Bukan Nabi itu yang perintahkan matahari itu berhenti. Fahubisat. Maka matahari itu pun terhenti. Terhenti maknanya dia tidak bergerak. Di sini terdapat tiga pendapat diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim. Ada tiga pendapat tentang cara atau bagaimana terhentinya matahari. Ada kata ruddat ala adrajiha. Matahari itu ditarik balik ke tempatnya. Beberapa tapak ke belakang. Itu maknanya hubisat, dia terhenti ke belakang. Pendapat kedua mengatakan wukifat walam turat. Dia dihentikan ya, tak bergerak dan tak ke belakang. Tadi apa? Di belakang kan. Yang ini stay kat tempat dia, stay. Yang ketiga, ubdi'a biharakatiha. Yang ketiga adalah dia bergerak juga terus, tapi dia bergerak bukan dengan speed yang biasa, tapi dia bergerak dengan apa ni? Dengan perlahan. Jadi itu makna-makna apa? Dia dihentikan. Ada tiga kemungkinan di sini. Semuanya apa ni? Semuanya boleh. Dan semuanya dah kira luar, luar biasa. Menunjukkan mukjizat untuk Nabi itu alaihissalam. Baik, jadi bila dia perhatikan, Nabi itu pun teruskan peperangan. Dia seram musuh. Hatta fatahallahu alaih. Sehingga Allah berikan al-fath. Al-fath kat sini maknanya pembuka, apa ni, kemenangan. Walaupun asal maknanya pembukaan. Tapi kemenangan dalam peperangan selalu disebutkan juga sebagai al-fath, kemenangan, pembukaan. Jadi dia menang terhadap musuh. Maknanya sampai selesai, sampai menang, baru matahari itu apa? Gerak balik. Ataupun kalau dekat belakang, di depan kan balik. Kalau dia jalan pelan, dia sekarang jalan apa? Balik normal speed maknanya. Jadi sepatutnya taruhlah masuk antara asar dengan maghrib tu 2 jam. Mungkin ini dah tambah sampai 1 jam lagi, jadi 3 jam ke ataupun lebih sedikit. Wallahualam. Sampai yang penting matahari itu dihentikan oleh Allah Subhanahu Taala agar Nabi dan sahabat-sahabatnya itu perang, selesaikan peperangan. Baik, apa ada dekat sini? Dah selesai perang, maka dikumpulkan harta yang mereka dapat daripada peperangan tersebut, al-ghanimah. Dah kumpul, kemudian mereka tunggu apa? Tunggu langit turunkan api. Kemudian api itu akan membakar harta-harta tersebut. Sebab zaman dahulu, apabila mereka berhasil dapat harta rampasan perang, mereka tidak boleh makan harta rampasan perang tersebut. Tak boleh dibagi-bagikan sesama mereka. Tetapi mesti dikumpulkan macam tu, dan kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu Taala, akan diambil apa, harta tersebut akan dibinasakan. Macam tu. Jadi itulah yang mereka lakukan, tetapi api itu turun tak jadi nak makan. Falam taq'amha. Dia tak jadi makan. Jadi kata Nabi tersebut, fi kumul hulul. Ada di antara kamu yang berlaku curang. Hulul maksudnya curang dan bersudut, mencuri harta rampasan perang. Curi ni ada macam-macam lah. Kalau sarekah tu, buat mencuri biasa. Tapi kalau kita rampas, dia bukan sarekah lagi, dia rasab. Itu istilah dia lain. Kalau hulul, dia adalah pencurian yang khusus, iaitu pencurian harta rampasan perang. Baik. Jadi Nabi tu kata, sebabnya api tak makan harta rampasan perang ini, sebab apa? Ada yang curang, ada harta lagi yang disimpan oleh kalian. Dan bagaimana dia tahu? Tidak lain tidak bukan, dia tahu daripada Allah Subhanahu Taala. Tetapi siapa dia? Tak tahu. Jadi kata Nabi itu, setiap ketua kabilah atau setiap orang daripada kabilah, representatif, wakil, hendaklah membaiat aku. Dan maksud baiat, ba'ah dengan ba'ah. Ba'ah ni adalah lengan. Yang kita hulurkan tangan kita. Nabi itu pun akan hulurkan tangan dia dan mereka akan berjabat tangan. Dan biasanya baiat itu disertai dengan sumpah. Sumpah apa? Sumpah ta'at setia. Itu asalnya. Kemudian ta'at setia untuk apa? Itu mungkin ada yang ini, untuk orang-orang beriman gini, untuk wanita-wanita pula gini dan sebagainya. Itu maknanya baik. Dalam Islam kita hanya boleh bai'at kepada dua orang saja, iaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada Nabi, yang menggantikan Nabi, kira satu orang sajalah, iaitu khalifah. Kita tak boleh bai'at dengan mak bapak kita pun, kita tak boleh bai'at, apalagi dengan ustaz kita bai'at. Kita taat setia ataupun guru pendekar silat ke atau kungfu pun tak boleh taat setia dengan dia. Boleh tak boleh taat setia dengan bos, bai'at bos? Tak boleh. Jangan marah. Tanya boleh taat, boleh baiat dengan khalifah ataupun wakil je lah. Ya, cara dulu adalah dengan bersalaman. Jadi semua mesti baiat khalifah. Yang Nabi SAW dah kira pemerintah. Jadi semua sahabat-sahabat datang baiat Nabi SAW. Ini salah. Tetapi perempuan, Nabi SAW kata apa? Inilah usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Sedangkan baiat hukumnya wajib. Tapi untuk wanita tak payah. Dengan isyarat saja cukup. Dengan secara simbolik pun dah cukup. Cakap saja sudah. Tak payah nak apa? Tak payah nak salam tangan. Apa makna? Benda ni ada keperluan. Tapi Nabi SAW tak lakukan. Boleh tak lakukan? Mestilah tak boleh. Untuk baiat tau ni. Untuk baiat. Benda yang penting ke tak penting? Penting. Sekarang tak pasal-pasal selamat raya, sila masuk, tahniah dapat nombor satu, belajar periksa ataupun lulus, itu pun nak salam. Kalau baikat dengan Nabi tak boleh, baikat dengan siapa lah? Nabi tak boleh, jelas sangat tu. Balik kepada hal ini. Jadi mereka pun setiap kabilah tu hantarkan wakil salam dengan Nabi tersebut. Ada yang dah salam lepas, salam lepas. Lepas tu ada 2-3 orang salam, tangan dia nak tarik tak boleh keluar. Melekat dengan tangan Nabi tersebut. Satu lagi mukjizat untuk Nabi ini. 3 orang itu. Maka kata Nabi itu, sesungguhnya di antara kamu, dan ini di antara kabilah-kabilah kamu, kan ini masih kabilah titik, kabilah kamu ada di antara kamu yang hulul, yang ada curi atau rampasan perang. Jadi hendaklah setiap orang, kali ini setiap anggota daripada kabilah ni semua mesti nak bai'at pada aku. Jadi bila bai'at dapati bahawa ada apa ni, ada orang yang minta maaf tadi, satu kabilah yang melekat tangan dia. Kemudian setiap orang daripada kabilah tersebut diperintahkan untuk membaiat Nabi itu. Jadi 3 orang tangan dia melekat dengan Nabi. Jadi kata, kamu-kamu ni lah yang mencuri. Dah tak boleh lari. Dan zaman dahulu mahkamah dia senang ditunjukkan dengan tanda-tanda macam ni. Jadi dah tak boleh lari. Jadi orang itu pun keluarkan satu biji emas, harta benda emas sebesar kepala lembu. Wah, dia ambil rupanya, bukan sikit-sikit, bukan kecil-kecil. Dekat cincin ke, dekat apa ke kan, rantai kecil ke tak ada, sebesar kepala lembu. Kepala lembu zaman dulu, tak tahu lembu besar ke kecil, tak tahulah eh. Orang besar, tapi tak tahu lembu dia pun besar. Tak, yang penting besar, rupanya dia ambil. Padan dah, api tak memakan. Lihat, waktu perang semua betul-betul perang. Bila dah dapat harta rampasan perang, hati sudah lain. Tadi waktu perang semangat, betul tak? Fisabilillah, Allah Akbar, semuanya keluar. Okey, tapi dah dapat, dah menang dengan dunia punya fitnah. Baik, sampai pun mana orang tahu. Lagipun kita buat yang apa ni? Kita juga yang ini apa? Yang usaha, yang perang yang susah payah, takkan tak dapat apa-apa pun. Siap-siap api makan je. Nampak tak? Ambil je lah, lepas tu istighfar banyak. Itu pun jihad-jihad, pahala besar. Fisabilillah. Mungkin cakap dia kepada orang macam tu. Nampak? Jadi ni pelajaran. Baik, hendaklah kita tolak penggodaan-godaan nafsu dan syaitan ni. Jadi bila dikembalikan ke tempatnya, tempat atau rampasan perang yang tadi, barulah dimakan oleh api. Jadi bila kita boleh bayangkan tak, api turun dari langit, makan atau rampasan perang tu hangus semua. Tiap kali perang, dapat atau rampasan perang macam tu. Nak juga kalau kita tengok zaman kita macam tu eh. Tapi tak ada, zaman Nabi SAW tak ada macam itu. Dibenarkan dapat terpasang perang. Okey, kau ambil ni. Siapa jalan kaki dapat macam ni. Siapa yang naik kuda dapat 2 bahagian. Siapa yang bunuh orang tu, orang punya barang kau boleh dapat. Jadi ada apa ni, cara-cara pembahagian. 1/5 untuk Allah dan Rasul dia. Yang lain untuk orang miskin, apa-apa. Ada 5 bahagian. Jadi semuanya kata Nabi SAW lepas menceritakan kisah ini, tidak halal harta rampasan perang untuk seorang Muslim kami, walaupun untuk Nabi ini tidak. Tapi Allah SWT telah menghalalkannya untuk kami. Jadi ini khusus untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain tidak bukan menunjukkan rahmatnya Allah SWT untuk umat ini. Kenapa? Lama ra'a da'fana wa ajzana, kerana melihat kelemahan kami. Da'af tu lemah, ajiz tu pun lemah. Maka ada tak beza eh? Sekejap ni ada da'if, takat lemah. Tapi orang da'if ni kadang-kadang dia masih boleh buat kerja, masih boleh buat. Tapi slow lah sikit. Kalau dulu gaji waktu dia biasa laju, cepat aja lah. Siapa nak potong kayu? Masih sikit seringat dulu kan. Tapi bila dia lemah, susah sikit. Kalau ada, dia punya lemah macam mana? Terus tak apa, angkat ke gaji tu pun susah. Faham kan? Al-ajiz, sebab tu mu'jizat, maknanya melemahkan sampai tak mampu nak buat. Tak mampu nak buat. Lepas tu dalam ayat Al-Quran, kita nanti nampak, liyu'jizallaha fil ardi. Adalah ayat-ayat seperti itu. Tak ada siapa yang boleh melemahkan Allah SWT di langit ataupun di bumi. Nanti lepas tu akan disebutkan innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha Qadir, berkuasa. Sebab lawan ni apa ni yang lemah atau apa? Adalah Al-Qadir, Maha berkuasa. Tak ada orang yang mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kelemahan kita dan keajiz kita. Macam mana nak terjemah saya pun tak tahu. Fa ahallaha lana. Kita pun taruh kelemahan dan kekurangan kita itu cantik je lah dalam bahasa. Dalam bahasa cantik, tapi terjemah tak tak betul, tak tepat lah. Tak tepat. Kalau kita betul-betul nak terjemahkan, kita kena buat lagi satu footnote. Terangkan, daif apa, ajiz apa. Itu macam manalah. Itu kalau betul-betul nak terjemah. Jadi maka Allah SWT pun menghalalkan bagi bagi kita. Itu pun masih lagi ada orang dah halal lah harta orang. Ada mujahid-mujahid yang apa ni, sembunyikan apa? Sembunyikan harta rampasan perang. Dan ambil bullet lah sikit, ambil lah pistol kecil sikit, dagger ke apa benda. Ada keluar dalam atau ayat Al-Quran. Jadi hadis ini apa kaitannya dengan bab sidq, bab kejujuran, kebenaran? Agak-agak apa? Nampak macam cerita je, nampak macam mukjizat Nabi je. Tak nampak ada kena-mengenanya dengan kebenaran, kejujuran. Jadi jawabnya adalah daripada mana? Yang terakhir tu, iaitu Allah SWT apa ni, hanya menerima harta rampasan perang itu bila apa ni? Bila semuanya jujur. Tak ada yang hulul, yang berlaku curang. Dan bahawa kalau awak berlaku curang, pasti akan diketahui, pasti akan diketahuan kepada orang Malaysia. Ya ke tidak ni? Pasti. Mungkin secara terang-terang sebagaimana kisah dalam zaman Nabi ini, ataupun mungkin sebaliknya. Kalau tak sekarang, di akhirat awak takkan boleh lepas daripada apa ni, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesti ke tak mesti, berlaku jujur, bercakap benar, tentu sekali. Syekh Taimiyah rahimah ta'ala ada menyenaraikan faedah-faedah daripada hadis ini. Tak baca semua lah, kita baca dia punya point saja. Muka surat 268 bawah sekali, dalam hadis ini terdapat faedah. Dia kumpul. Yang pertama, jihad itu telah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Itu pertama. Bagaimana disyariatkan pada umat Islam sekarang? Jadi dia bukan syariat baru, dia syariat lama sebenarnya. Dalam hal ini Al-Quran sudah menjelaskan, ada surah Ali Imran, cerita Talut, Jalut dan Daud AS. Dalam surah Al-Baqarah tu kan ada Faqatala Daud Jalut, maka Daud pun telah membunuh Jalut musuh. Dan ada cerita Talut, seorang apa ni, raja yang Allah jadikan untuk memimpin apa, memimpin pasukan tersebut, memerangi tentera Jalut. Dan dalam tentera Jalut ada seorang bernama Daud yang akhirnya lepas tu jadi dari Nabi. Daud ni yang bunuh Jalut. Tapi cerita dalam Bible ke apa, dia lempar dengan slingshot. Itu saya tak tahu betul ke tidak lah. Dan cerita Palestin ke. Yang penting Daud telah membunuh Jalut. Lepas tu Allah SWT jadikan dia Nabi dan jadikan dia raja. Yang kedua, hadis ini menjadi bukti atas kebesaran Allah bahawa dialah zat yang mengatur alam semesta dan dia mampu menjalankan segala urusan di luar kebiasaan alamiahnya. Baik untuk menguatkan para rasul maupun untuk menjauhkan mereka dari kejahatan yang akan menimpa mereka demi kemaslahatan Islam. Kalau lah kendaki, Allah boleh apa ni, tundukkan apa juga ke langit dan bumi untuk apa? Hamba, satu orang saja. Ataupun satu orang dan kumpulan Nabi itu dengan sahabat-sahabat. Jadi Allah bantu. Yang ketiga, dalam hal ini terdapat sanggahan terhadap para ahli ilmu alam, sains ke, biologi ke atau apa, geografi, yang berkata bahawa tata suria itu tidak pernah berubah. Tata suria makna jalan matahari. Subhanallah. Siapa yang menciptakan tata suria itu? Allah lah yang menciptakannya. Zat yang menciptakan matahari pasti mampu mengubah memaafkannya. Akan tetapi mereka melihat bahawa tata suria berjalan secara alami dan tidak ada seorang pun yang mengaturnya kerana mereka mengingkari adanya pencipta. Walaupun memang betul, kita buat riset ratusan tahun pun mungkin matahari setiap kali hari ini mesti dia dekat sini, keluar lampu, keluar cahaya pertama, nanti jalankan itu yang orang kata orang jumpa dekat piramid tu kan. Bahawa angle dia betul punya cantik ke dekat piramid yang mana tu, aspek ke dekat mana tu, dia orang susun yang itu keluar betul-betul dekat sini dan sebagainya. Begitu juga dengan apa, stone, batu-batu, lampu dia bila turun dia macam gini, shadow dan sebagainya, bertepatan dengan apa ni, dengan ukuran matematik dan sebagainya. Jadi itu kita akur bahawa Allah SWT memang jadikan aturkan matahari dan bulan ni jalan mengikutnya dengan terperinci. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan di atas tempat yang telah tetap untuk, dan ini juga adalah ketetapan dzalika taqdirul azizil alim, yang Maha berkuasa lagi Maha menetap. Jadi memang untuk jadi pengiraan untuk manusia. Jadi kita boleh tenang kira, okay, dia 24 jam tu bagi kepada satu hari tu, boleh bagi pada 24 jam, jam tu boleh bagi pada 60 minit, boleh bagi pada 60 detik, apa lagi dia boleh bagikan dan sebagainya. So, sama je setiap hari, setiap malam. Tapi tak bermakna bahawa dia tidak boleh diubah. Hadis ini dalil bahawa dia boleh diubah dan pernah diubah. Puji Allah SWT. Kata bulan pun sebagaimana kata Syekh kami pernah terbelah oleh apa ni, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat itu. Baik, teruskan ke surat 220 yang keempat. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada umat ini, iaitu dihalalkan bagi mereka harta rampasan yang mereka peroleh dari orang-orang kafir, yang dahulunya diharamkan kepada umat-umat lain sebelum kita. Kerana dengan harta rampasan itu terdapat banyak manfaat bagi umat Islam, guna membantu mereka untuk berjihad dan kebutuhan hidup lainnya. Orang yang berperang berjihad fisabilillah boleh kerja tak begitu? Masih boleh jaga dia punya sawah padi ke kurma dia. Masih boleh pergi apa ni, berniaga ke sana ke sini, pergi Syam, pergi Yaman dan sebagainya. Dan tentu bila dah ada jihad, mereka kena apa? Kena fokus lah, maknanya kena tafarruh. Habis siapa nak kasih diorang makan? Jika tidak, takkanlah apa ni, penduduk lain, kalau banyak yang pergi, yang tinggal sikit saja, macam mana nak cukup kan keperluan tentera? Jadi sebab tu antara konon income dia adalah daripada apa? Daripada harta rampasan perang. Cuma kan kalau tak ada, mati-mati awak kena siapkan bekalan sendiri. Jadi ini satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat ini. Banyak manfaat. Bukan untuk jadi kaya, eh. Yang kelima, dalam hadis itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, iaitu orang-orang yang curang itu. Tangan mereka berlekat dengan tangan Nabi tersebut. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Allah Maha Berkuasa dan segala sesuatu. Yang keenam, para Nabi tidak mengetahui alam ghaib kecuali yang ditunjukkan kepada mereka, sedangkan mereka sendiri tidak tahu menahu tentang masalah ghaib tersebut. Apa dalilnya? Nabi itu tak tahu siapa yang sebenarnya atau kabilah mana yang sebenarnya yang mencuri itu. Kalau dia tahu, tak payah nak suruh baik-baik, tak payah salam-salam. Engkau baik ngaku sudah. Ataupun kata apa, emas kepala lembu tu bergolek datang daripada situ. Kalau nak pun boleh, tak ada. Menunjukkan Nabi-Nabi ini tak tahu perkara yang baik. Yang tahu hanyalah Allah SWT. Tapi kadang-kadang mereka tahu bila diberitahu oleh Allah SWT. Bukan secara mutlak semua baik dia tahu. Itu satu apa ni? Syirik. Menyamakan ilmu Allah SWT dengan ilmu manusia. Atau ilmu manusia samakan dengan ilmu Allah SWT. Yang keadaan surah 221 yang terakhir itu, dalam hadis ini terdapat dalil atas kekuasaan Allah dari segi bahawa api itu tidak diketahui daripada mana datang, tetapi turun dari langit. bukan dari pohon atau kayu bakar, melainkan dari langit yang diperintahkan oleh Allah sehingga api itu turun dan melahap ghanimah yang dikumpulkan tersebut. Allah. Kalau kita terjemahkan betul-betul, memang api itu dah jadi api, bukan petir dan sebagainya. Kalau petir bukan api ni, Allah alam apa hakikatnya sebenarnya. Yang penting dia datang daripada langit. Ini jelas menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Yang penting juga sini adalah hendaklah seorang itu jujur. Kalau tidak, macam mana pun akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wataala. Apa persoalan? Tapi kita terlebih juga ni, insyaAllah kita akan pada minggu. Adapun subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.